Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala Wa qawluhu zul ajzi Ay anil asya'i wal ibadati إذ لا قدرة للعبد على شيء من الأشياء وذو تقصير في طاعة وذو تفريط في جانب مولاه فإن العبد وإن بلغ ما بلغ في الطاعة والإبادة لا يفي ذلك بحق ذرة مما وجب له عليه فاعتراف الناظم رحمه الله تعالى بما ذكر من العجز والتقصير لا يفي ذلك بحق ذرة apa ya Rabnya ذرتان بحق ذرتان بحق ذرتان فاعتراف الناظم رحمه الله تعالى بما ذكر من العجز والتقصير وتفريط huwa min sya'nil 'arifina al-atqiyai wal-wasilina ja'alana Allahu ta'ala minhum wa maqulu qawlin nadhimi alhamdulillahi ila akhiril mandumati qala rahimahullah ta'ala alhamdulillahi alladhi qad adhara ilmal usuli lil wara wa ashhara على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا اعلم أنه قد اشتهر أن الحمد لغة الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم وعرفا فعل ينبني Yunba oh. Itu dari fiil naba'a yanba'u. Yunba'u. Yunba'u an ta'zimil mun'imi min haitsu innahu mun'imun 'alal hamidi aw ghairihi. Wa huwa mukhtassun billahi ta'ala. Wa qawluhu alladhi qad adhara ay awjada wa akhraja. Faqad litahqiqi wa alifu adhara lil itlaqi. Wa qawluhu ilmal usuli ay adhara ilma usuli al-fikhi fa'al lil ahdi dhihni wa qawluhu lil wara ay lil khalqi Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wa qawlu syarih al-syeikh Kiai Haj Abdul Hamid Qudus rahimahullah ta'ala wa qawluhu dhul ajzi ini masih ucapan dari al-syeikh al-amritiyah yang beliau mengatakan di matan beliau wa qala al-faqiru syaraful amritiyah Zul ajzi wa taqsiri wa tafriti Amriti orang yang zul ajiz. Ajiz itu apa sih? Da'af, yang memiliki kelemahan. Anil asya, kelemahan dari berbagai hal, wal ibadat dan ibadah. Ini tentu tawaduknya beliau ini. Seorang enggak boleh dia merasa dia sudah mencapai pada maksimal puncak ketaatan, ilmu dan yang lainnya, enggak boleh. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ya, dalam ucapan beliau yang terkenal yang sering dikutip oleh murid beliau Ibn Qayyim apa? Kata Ibn Taymiyyah wallahi inni ujaddidu islami ilal an demi Allah sampai hari ini aku terus memperbaharui keislamanku ya tahib kata beliau itu ya walam uslim jayidan dan saya wama aslam tu jayidan dan saya belum berislam dengan baik. Ba'du, setelah itu, setelah saya perbaharui, saya pun belum berislam dengan baik. Nah, ini penting ya. la qudrata lil abdi, karena enggak ada kemampuan bagi si hamba ala syai'in minal asya, sedikit pun dalam banyak perkara. Ya, kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dzu taqsir, orang yang memiliki taksir, yaitu kekurangan fitoat dalam ketaatan. Wadzu tafrid, dalam kelengahan. Ai fi janibi maulahu, yaitu di sisi Rabb-nya. Fa innal abda wa in balagha ma balagha fi taati wal ibadah. Maka sesungguhnya seorang hamba walaupun dia telah sampai pada apa yang ketaatan ibadah yang telah dia lakukan, la yafi, ya, zalika bihaqqin dzarratan, ya, dia di situ wafa yafi, belum menunaikan dengan benar walaupun sebesar biji dzarrah, ya, mimma wajaba lahu alaih, ya, dari hal-hal ibadah, dari hal-hal yang diwajibkan kepadanya. Fa'tirafun nadimi, maka pengakuan an-nadim, yaitu Asy-Syaikh Al-Amriti rahimahullah taala, bima dzakara, ya, dari apa yang beliau sebutkan, minal ajzi, berupa kelemahan, taksir, kelalaian, apa namanya, kekurangan, tafrid, kelalaian, huwa min sya'nil arifin, itulah keadaannya orang-orang yang arif, al-atqiyai, dari kalangan orang-orang arif yang sudah mengenal Allah, orang-orang atqiya, ya, jamak dari orang yang bertakwa, wal wasilin, orang yang sudah wasil, artinya dia sudah sampai kepada pemahaman yang tinggi dalam agama ini. Ja'alana Allahu ta'ala minhum, semoga Allah juga menjadikan kita bagian dari mereka. Wa maqulu qaulin nadhim, maka ucapan yang diucapkan oleh Nadhim Al-Amriti itu ialah di sini, alhamdulillah ila akhiril manzumatih, sampai akhir manzumah. Qala rahimahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi qad adhara ilmal usuli lil wara wa ashara. Segala puji bagi Allah yang telah azhara, yang telah menampakkan ilmu usul lil wara, yaitu kepada para makhluk, segenap hamba, wa ashara, dan Allah lah yang telah mempopulerkan ilmu usul fikih ini ala lisani syafi'i wa hawwana, melalui lisan al-imam syafi'i, karena Imam Syafi'i lah foundernya yang pertama. Wahawana, dan Allah lah yang telah membuat mudah, ya. Fahuwalladhi, atau Imam Syafi'i, fi'il hawananya ini domir fa'ilnya kembali ke Syafi'i atau ke Allah, ya. Nanti lihat di syarah, ya. Fahuwalladhi lahu ibtida'an dawwana, maka beliaulah yang pertama kali memulai pembahasan ilmu usul fikih ini, wa dawwana, dan beliaulah yang mentadwin, menyusun, ya. Tabarakallahu fik. Lihat di situ kata Asy-Syarih, ya, i'lam annahu qad ishtahara, ketahuilah bahwasanya telah populer, annal hamda, bahwasanya lu hamda itu lughatan as-sana'u bil jamil alal jamil al-ikhtiyari ala jihati ta'zimi, bahwasanya sana atau namanya tadi alhamdu itu lughatan, secara bahasa, secara etimologi adalah, ya, sana, sanjungan, pujian, ya, alal jamil, bil jamil, dengan keindahan, alal jamil, di atas keindahan yang ikhtiari. Ikhtiari sini maksudnya suatu hal yang terwujud atas kehendak seseorang, ya, seorang yang memuji tadi, ya, ikhtiari. Atau bisa juga dimaknain bukan karena paksaan, gitu, bukan karena paksaan. Ala jihati ta'zim, ya, itu dengan penuh pengagungan di sini, ya, dari aspek pengagungan. Sedangkan menurut urfan, menurut urf, ya, fi'lun yunba'u an ta'zimil mun'im, yunba fi'il mughayyar sighah bin al-majul, dari naba'a yanba'u, ya, mengabarkan gitu kan, naba', ya, dia adalah sebuah fi'lun, sana itu alhamd itu adalah sebuah perbuatan yang dia dikabarkan atau yang diinformasikan, diisyaratkan, an ta'zimil mun'im, ya, dari pengagungan zat yang memberikan nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala, min haitsu innahum munimun 'alal hamidi, bahwa yaitu bahwa dialah Allah yang memberikan nikmat kepada sang hamba yang memuji tadi ogoiri atau selainnya. Ya. Nah itu. Bisa dipahami sini ya. Taib. Kemudian kata beliau lagi, kata Syekh Abdul Hamid Kudus, wa huwa mukhtassun billah. Dan ya, pujian ini hanya dikhususkan bagi Allah Ta'ala, wa qawluhu alladhi qad adhara, dan perkataan An-Nazim Al-Amriti, bahwa Allah lah yang telah menampakkan, ay aujada, Allah lah yang telah mengadakan ilmu usul fikih ini, wa akhraja, yang mengeluarkan, yang mengeksplor ilmu usul fikih ini, ya, litah, kemudian qad, lihat di situ makna qad, alhamdulillahilladzi qad, ya, segala puji bagi Allah yang telah qad litahqiq, sebagaimana kita ketahui dalam pelajaran ilmu, nah ya, al-jurumiyah, qad kalau masuk ke fil madi bisa maknanya tahqiq dan juga takrib, dan sini maknanya tahqiq, nyam, ya, tahqiq, baik, berarti qad haqqaqa itu ya, wuju apa namanya, wuku', wuku apa itu? Wuku ul idhar gitu ya. Nah. Maka alif adhara lil itlaq. Lil itlaq itu alif sebagai pelengkap, dia nanti la mahala lahu min al-i'rab. Ya. Artinya sebagai pelengkap, dia enggak ada posisi i'rabnya, sebagai pelengkap aja. Ya, wa qawluhu qad adhara ilma. Ya. Itu jangan dipahami alifnya itu alif yang memiliki posisi irob, alif tasniyah, bukan. Ya, fa'ilnya tetap domir mustatir huwa, kembali ke Allah. Ya. Hah? Naam. Lil itlaq dia sebagai pelengkap aja, la mahala lah minal irob. Ilmal usul, Allah yang telah menampakkan ilmu usul. Ai azhara ilmal usul al ilma usulil fiqhi. Allah yang telah menampakkan ilmu usul fikih ini. Fa'al di kalimat ya, ilmal usul al usul lil ahdi lidzihni. Ya, al ahdiyah lidzihn. Al yang sudah dipahami di benak. Paham enggak al ahdiyah lidzihn? Ya. Misal imam rawatib di masjid ya, adalah faza. Ya. Misalnya ditanya ya, ainal imam? Di mana al imam? Di mana sang imam? Padahal sudah diketahui bahwasanya imam masjid adalah Asy-Syaikh Faza. Ya, al mukarrab. Nah. Itu. Nah, enggak perlu ditanya lagi. Ya, siapa imamnya? Man huwal imam? Itu udah al ahadiyah lidhen. Nah, itu yang sudah diketahui di benak kepala kita. Di banyak orang yang di benak mukhatab yang diajak bicara. Paham enggak sini? Maka ilmal usul, usul fikih, jangan dipahami. Usul apa nih? Usul hadis, usul tafsir, usul nahwu, usul bahasa Arab, atau usul apa? Ya usul, usul fikih. Ya, baik. Wa qawluhu lil wara'i lil khalqi. Yang telah menampakkan ilmu usul fikih ini kepada wara', kepada al-khalq, kepada para hamba, pada makhluk. Wa ashara. Ya, sama ashara ini juga alifnya lil itlaq. Dan yang telah mempopulerkannya. Ya. Sampai sini tadi ya, Isan bacanya. Ya. Wala yakhfa itu udah dibaca belum? Belum. Ah. Taiz. Coba baca gantian. Paris, Paris. Nah. Ayo baca Paris. Qala syarikhu rahimallahu taala wala yakhfa ma fi kalamihi min bara'atil istihlali wa hiya ayatiyal mutakallimu fi tali'ati kalamihi bima yush'iru bimaqsudihi wa hadhil bara'atu al musammatu indahum bara'atal matla'i bara'atal matla'i bi khilafi bara'atil matlabi fainaha ayati al-mutakallimu bithana'i qabla syuru'ihi fi maqsudihi wa bi khilafi bara'atil maqta'i fainaha ayati al-mutakallimu fi akhiri kalamihi bima yush'iru bintihaihi kaqawlihi fil akhiri wa nas'aluhu husnal khitami wa in aratta basta dhalika fandhur al-badi'iyati wa minha badi'iyati fi madakhihi alaihi salatu wassalamu wa qawluhu wa ashharu ila akhirihi ay alhamdulillahilladzi adhara ilman usuli wa ashharahu ala lisanil imamil a'zami imamuna imamina imamina Muhammad ibni. Boleh baca imamuna wa huwa gitu. Boleh baca imamana yakni. Kalau imamina berarti tabi kepada al-imam al-azam. Terus imamina Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fa asyhara ma'tufun ala azhara wa alifuhu lil itlaqi wa fa'iluhu a'idun 'ala Allah ta'ala. Oh Allah ya, bukan Imam Syafi'i. Terus wa maf'uluhu mahdhufun wa huwa ad-dhamiru kama qaddarna. Wa qawluhu wa hawana ma'tufun 'ala azhara wa alifuhu lil itlaqi aidan wa huwa bi tasydidil wawi wa dhamirul 'a'idu 'ala al-'ilmi mahdhufun. Ai alhamdulillahilladzi adhara 'ilmal usuli wa asyarahu wa hawanahu. Bima'na sahalahu ala syafi'i radiyallahu anhu hatta jama'ahu wa dawwanahu. Falidha qala fahuwa alladhi lahu ibtida'an dawwana. Ay wa innama asyarallahu ilmal usuli ala lisan syafi'i radiyallahu ta'ala anhu liyanahu huwa alladhi dawwanahu. Ay jama'a ilmal usuli al-fiqhi fi ibtida'il amri. Ay qabla kulli ahadin fahuwa radiyallahu ta'ala anhu wadi'uhu wa awalu man dawana fihi ala sabil istiqlali fa amla fihi risalatahu al-mashhurata takallama fiha fil awamiri wa nawahi wal bayani wal khabari wal nuskhi wa hukmil nasakhi wa hukmil illati al-mansusati minal qiyasi. Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata ya Syekh Abdul Hamid Al-Makki, wala yakhfa ma fi kalamihi min baratil istihlal. Ya, dan enggak samar lagi ya bahwa dalam ucapan beliau di mukaddimah ini itu merupakan bagian dari baratul istihlal. Ya. Nah, jadi kalimat-kalimat beliau di mukaddimah itu sudah mengisyaratkan akan isi dari buku, ya, sudah jelas ini ya, nggak samar lagi, sudah jelas. Alhamdulillahilladzi qad adhara ilmal usuli lil wara wa asyhara, itu jelas, nggak perlu lagi. Ini mukadimah gini nih, ya, kajiannya kajian apa nih? Ya nggak perlu lagi. Ini baratul istihlal. Wahia ayat apa sih baratul istihlal? Wahia ayat al mutakallimu fitali ati kalamih bima yush'iru bimaksudih. Yaitu seorang pembicara, dia mendatangkan ucapan dia, dia mengucapkan fitali atikalami di awal ucapannya dengan hal-hal yang di situ mengisyaratkan kepada maksud isi pembicaranya. Ya, maksud isi pembicaranya. Itu namanya baratul istihlal. Nah. Ya. Kemudian wahadihi al-bara'atu al-musammatu indahum bara'at al-matla', dan bara'ah seperti ini dinamakan oleh mereka, kalau mereka ini indahum ya indah apa nih ya, indah ahli lughah ya, dari kalangan arudiyin ya, kalangan ahli ilmu arud, ini disebut dengan bara'atul matla' ya, bi khilafi bara'atil matlab, berbeda dengan bara'ah matlab. Ya. Nah, fa innaha ayatiyal mutakallimu bisana'i qabla syuru'ihi fi maqsudihi. Ya. Yaitu bara'atul matlab, seorang mutakallim dia menghadirkan pujian sebelum dia memulainya. ya, memulai dalam maksud tujuannya. Wa bi khilafi bara'atil maqta', berbeda dengan bara'ah maqta'. Jadi ada bara'atul istihlal, bara'atul matla', ya, bara'atul matlab. Kalau bara'atul matla', itulah bara'atul istihlal. Ya, kalau bara'atul matlab, ya, itu mutakalim mendatangkan pujian sebelum memulai, ya. Taib. Kalau bara'atul maqta', fa innaha ayatiyal mutakallimu fi akhir kalamih, bukan di awal. Ya, seorang mutakalim mendatangkan di akhir ucapannya bima yusyiru, ya, tentang apa yang beliau isyaratkan. Bintihaihi, ya, di akhir ucapannya. Di akhir ucapannya baru, ya, oh ini ternyata ngomongnya. Tapi udah jelas ya, udah tahu. Ya. Kaqaulihi fil akhir, sebagaimana perkataan beliau, perkataan al-Amriti di akhir bait. Nas di akhir bait, nas'aluhu husnal khitam. Ya. Sepertinya bukan di akhir-akhir bait ya. Ya, menjelang akhir bait lah. Ya, menjelang akhir bait. Apa itu yang mana itu? Nantilah. Ya. Oh. Menjelang akhir bait nas'alu qalb. Ini perkataan Syekh Kudus. Ya, yang apa namanya? Kalau di akhir bait kan begini. Ya. Alhamdulillahi ala itmamih. Tsumma salat salatullahi ma salamih. Ala nabi wa alihi wa sahbihi. Wa hizbihi wa kulli mu'minin bihi. Apa ya? Mana di akhir bait? Hah? Matan halaman 34. Ya. Watama nazmu, ya itu ya. Watama nazmu hadhihi al-muqaddimah. Abyatuha fil addi darrun muhkamah. Dan sempurnalah nazam muqaddimah ini yang hitungan baitnya adalah dar, darun yang muhkamah, dar yang dikukuhkan. Ya. Jumlah hitungan nazam ini adalah lafaz dar yang dikukuhkan, ya, di dalam ilmu hisab jumal. Berarti 204. Itu nanti akan diterangkan. Baik. Jadi ucapan nas'aluhu husnal khitab, kita memohon pada Allah nanti apa khataman yang baik. Nanti akan diterangkan berarti akhirnya. Wa in aradta basta dzalik, kalau Anda ingin lebih luas lagi mengetahui hal ini, fanzur albadiyat. Ya, maka coba itu apa namanya? Cek langsung ke kitab-kitab yang membahas ilmu badi'. Ya, ilmu bahasa Arab itu banyak. Ada ilmu bayan, balaghah, selain nahwu sharaf, ya. Ada ilmu badi'. Wa minha badi'ati, di antara karya ilmu badi'ku. Ya. Fi madhihi alaihi salatu wassalam. Wa qawluh, dan perkataan An-Nazim wa ashara, Allah lah yang telah menampakkan usul fikih ini dan ashara, dan yang mempopulerkannya. Ai alhamdulillahilladzi adhara ilmal usuli wa asharahu, dan Allah mempopulerkannya ala lisani al-imami al-a'zami, kepada imam yang al-a'zam, ya, imamina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Fa ashara itu ma'tuf kepada adhara, maka alifuhu lil itlaq, sama alifnya lil itlaq. Ya, sebagai pelengkap aja la mahala laha min al-i'rab alifnya. Ya, wa fa'iluhu fa'il dari adhara, sama a'idun ala Allah, kembali juga pada Allah sebagaimana fa'il pada adhara. Domir mustatir takdiruhu huwa. Wa maf'ulun maf'uluhu, maf'ulnya mana? Mahdhufun. Ya, mahdhufun. Ya, mahdhuf. Ya. Wa huwa domir kama taqad kama qaddarna. Ya, yaitu domir. Itu asharahu, nah, asharahu haknya nanti ke ilmu usul fikih. Ya, qad adhara ilmal usuli lil wara wa asharahu. Ah gitu. Wa asharahu. Haknya kembali ke usul fikih. Kama qaddarna, sebagaimana kami takdirkan. Ini makanya belajar ilmu usul fikih mesti belajar lughah dulu ya. Walaupun dasar. Coba antum bayangin antum belum punya bekal ilmu bahasa Arab, gimana coba kayak gini-gini? Hah? Hah? Fa'il domir mustatir maf'ulnya mahdhuf apa alif lil itlaq? Wah, puyang-puyang dah tuh. Ya gitu, gimana dia? Kalau antum kayak berapa bulan yang lalu datang ke sini masih polos ya. Gimana dia? Puyang. Ya, sekarangnya juga puyang jadinya masih. Wa qawlu wa hawwana. Dan Allah yang memudahkannya ma'tuf ala adhara. Alif lil itlaq aidan sama alifnya itlaq juga. Hawwana yuhawwinu. Wa huwa bitasdidil waw ya wazan fa'ala. Wa dhamir a'id alal ilmi. Ya. Mahdhuf. Ya. Takdirnya apa? Alhamdulillahilladzi adhara ilmal usuli wa asharahu wa hawwanahu. Ya, haknya kembali ke ilmu usul dan yang telah memudahkannya. Bimakna sahalahu, itu Allah yang telah memudahkannya ala Syafi'i melalui al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta jama'ahu, hingga Imam Syafi'i mengumpulkan ilmu usul fikih ini, wadawanahu sama mentaklifnya. Falida qol, oleh karena itu beliau mengatakan ya al-Amriti fahuwal ladzi ibtida'an fahuwal ladzi lahu ibtida'an dawwana, maka beliaulah Asy-Syafi'i orang yang pertama kali dawwana membukukannya, mengumpulkannya. Ai innama asharallahu ilmal usuli ala lisani Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu li'annahu huwal ladzi dawwana, yaitu Allah mempopulerkan ilmu usul fikih ini melalui al-Imam lisan al-Imam Syafi'i karena beliaulah yang mendawanahu mentadwinnya ai jama'ah mengumpulkan ilmu usul fikih ini ilmu usul fibtida'il amr di awal kalinya ai qabla kulli ahadin, itu sebelum siapapun. Ini aslinya surat ya, risalah surat al-Imam Syafi'i kepada rekan beliau ya Abdurrahman bin Mahdi yang merasa kesulitan untuk memahami dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ini enggak ngerti, Imam Syafi'i memudahkannya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Ya, namun Imam Ahmad itu bingung nih hadis ini mau diapain ini. Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Ya, laula Syafi'i ma arafna fikhal hadis. Seandainya enggak ada Syafi'i, ya kita enggak tahu itu fikih hadis, kandungan hadis itu gimana. Ya. Wa kana al-fiqhu kiflan ala ahlihi hatta fatahahu Allah bi Syafi'i, kata Imam Ahmad. Dulu ilmu fikih itu apa namanya? Terkunci pada orang-orang yang ahlinya sekalipun. Sampai Allah membukakannya melalui Imam Syafi'i. Ya, makanya Imam Ahmad memanggil temannya itu Al-Imam Ishaq Ibn Rahuyah, sini-sini. Kamu mau enggak? Ya, saya perlihatkan urika. Aku perlihatkan pada engkau rajulan, seorang yang kamu enggak akan pernah melihat semisal dia. Mana? Ah itu dia tuh. Imam Syafi'i lagi di majelisnya. Ah ini. Ya. Awal perjumpaan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad sebenarnya bukan di Baghdad, tapi dulu di Mekah ketika Imam Ahmad haji ya bersama rekan-rekannya dari kalangan ahli hadis di Baghdad datang ke Mekah. Rekan-rekannya datangin ahli hadis, majelis ahli hadis. Imam Ahmad datang majelis Imam Syafi'i, Imam Ahmad kagum. Wah, teman-temannya nanya Imam Ahmad, kok kamu nggak datang ke majelis ini, majelis yang lain? Oh enggak, yang ini. Ini kamu belum tahu dia nih. Ternyata Imam Syafi'i pindah ke Baghdad, dakwah di Baghdad, di penjara di Baghdad, di penjara Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Ahmad. Ya, nah ini. Jadi kalau nggak ada Syafi'i, ya Imam Ahmad nggak tahu fikih hadisnya itu. Ya, makanya kalau ada orang kembali kepada Quran dan hadis tapi enggak melalui fikih imam tuh gimana tuh coba itu. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan ya tentang fikihnya Syafi'i. Hadisus Syafi'i sahihun wa fikhuhu sahihun. Hadisnya dan fikihnya Imam Syafi'i sahih. Hadisu Malikin sahihun wa fikhuhu dhaifun. Hadisnya Imam Malik sahih tapi fikihnya dhaif. Wa hadisu Abi Hanifah wa fikhuhu dhaifun. Hadisnya Imam Abu Hanifah do'if, fikihnya do'if. Kalau hadisnya Imam Malik kata Imam Ahmad apa? Sahih, fikihnya do'if. Tapi kalau hadis guru beliau Syafi'i, sahih. Imam Syafi'i punya itu kitab namanya Musnad Imam Syafi'i. Saya punya di rumah. Pernah didaurahkan di Indonesia sampai selesai. Ya, oleh Syekh Hamid Akram Al-Bukhari di Puncak. Kemudian fikihnya sahih. Nah, Imam Ahmad makanya mengatakan iyyaka iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hati ente bicara tentang suatu permasalahan agama yang ente enggak punya imam di situ. Kembali pada Quran dan hadis. Pemahaman siapa? Ya. Pemahaman siapa? Pemahaman sendiri, mengerti itu hadisnya nas atau zahir. Ya, itu hadisnya ya, apa? Am atau khas? Mujmal atau mubayyan? Ya, hadisnya mutlak atau muqayyad? Terus wajhul, kalau berdalil pakai hadis itu, wajhul istidlalnya apa? Ngerti enggak? Bisa beristinbat sendiri sehingga mentarjih. Makanya hak tarjih itu haknya a'imah. Haknya a'imah al-mustahidin. Bukan haknya orang awam, haknya ustaz baru gelar RC tarjih-tarjih. Enak aja. Baca buku usul fikih manapun, enggak ada tuh hak tarjih itu ke orang awam. Itu ke imam mustahidin. Makanya kalau belajar usul fikih itu walaupun buku dasar sampai tuntas, nanti di akhir kitab tuh ada tuh pembahasan. Ya, mufti wal mustafti. Pembahasan mustahid. Ya, itu ada itu. Siapa yang berhak jadi mufti? Siapa yang berhak jadi mustahid? Enggak ada. Ya, jangan sembarangan makanya, ya. Makanya ini penting nih, kembali pada Quran dan Sunnah. Lihat pemahaman siapa? Ya, ternyata kembali pada Quran dan Sunnah ala fahmi ana. Ya, pemahaman saya sendiri. Ala fahmi ustadi al-kabir. Ala fahmi asatidati al-kibar. Pemahaman ustaz-ustaz kibar. Enak aja. Sejak kapan ustaz ya mau kibar kek, sigor kek, itu punya hak berfatwa gitu. Siapa yang ngasih izin ulama yang ngasih hak berfatwa? Makanya saya heran ada ucapan ikhwa, oh, ini jangan benturin istihad ustaz dengan istihad ulama. Sejak kapan ustaz antum beristihad dan siapa ulama yang mengizinkan beristihad? Jangan benturin dong fatwa ulama sama fatwa ustaz. Loh, sejak kapan ustaz antum diizinkan berfatwa? Siapa yang ngizinin? Gitu. Ini penting ini. Didudukin dulu permasalahannya. Makanya kalau kita enggak punya ya ahli ilmu di sekitar kita yang beristihad berfatwa, kembali kepada fikih imam. Nah, ini penting ini ya. Barakallahu fikum. Baik, mana lagi tadi? Wa awwalu man dawwana. Ya, wa awwala man dawwanahu. Beliaulah yang pertama kali mentadwin, menyusun kitab ya. Usul fikih ala sabil istiqlal. Ya. Ala sabil istiqlal artinya secara metodologi tersendiri ya. Mustaqil tersendiri gitu dalam risalah tersendiri. Fa amla fihi risalatah al-masyurataha al-masyurata. Maka beliau mendikte di situ ya ilmu apa di kitab beliau tersebut ya risalah beliau al-masyurah surat beliau yang terkenal sampai-sampai nama bukunya jadi ar-risalah. Aslinya surat beliau ya risalatuhu ila sahibihi Abdurrahman ibn Mahdi radhiyallahu taala anhuma. Takallama fiha beliau berbicara Imam Syafi'i di ar-risalah tersebut fil awamir wan nawahi tentang awamir nawahi wal bayan wal khabar wan nasakh wa hukmul illah wal al-mansusah minal qiyas. Berarti enggak sempurna. Ya, belum ada pembahasan-pembahasan yang lain. Nanti itu disempurnakan oleh kalangan usuliyun berikutnya hingga saat ini. Ya. Namun yang meletakkan pondasi ini adalah siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Tanbihani, ada dua tanbih di sini. Naam. Coba dibacanya, Ustaz Abdurrahman. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى تنبيهان الأول لا يخفى أن في كلامه رحمه الله تعالى من عيوب القافية عند العروضيين التضمين وهو كما في كتاب fathil jalilil kafi fil arudi wal qawafi wa syarhil jazariyati wa syarhil khazrajiyati ta'liqun ta'liqu qafiyatil baitil awwali bi sadril baitil ladhi ba'dahu bi an yaftakira ilayhi fil ifadati kama huna fa inna qawlahu wa ashhara qafiyatul awwali muta'alliqun bima ba'dahu wa huwa qawluhu ala lisani syafi'i wa samma tadminan atau summiya itu kali ya ada ya-nya itu yang kurang wa summiya tadminan li anna asy-sya'ira dhammana al-baita ats-tsani ma'na al-awwali li'annahu la yatimmu illa bis-tsani lakin hadha jaizun lil-muwalladina fi ghairil mada'ih asy-sya'riyyati wal badi'iyyatil adabiyyati sawa'ul madi sawa'an al-madihun nabawiyyu wa ghairuhu fahadha la yajuzu al-ityanu bihi hatta lahum wa amma nadhmu anwa'il ulumil katsirati khususan ahlul arajiz khususan ahlul arajizi ah itu setiap isim yang terletak setelah khususan adalah ahla maf'ul ya ya karena khususan itu maf'ul mutlak takdirnya apa khususan ahussu ahla arajiz ahlal arajiz khususan ahussu ahlal arajiz ya maka ahla maf'ul bih wa isim yang terletak setelah khususan itu mansub maf'ulun bih ya terus khususan ahlal arajiz fil fununis syahirati mithlar rajaziyati fayajuzu lahum hadha tadminu كأمثاله بلا شك ولا ريب وما في ارتكابه من عيب لأن من نظم في علم من العلوم إنما قصد حصر الألفاظ وضبط المعاني لتحصيل المقتضى البيان وتسهيل الملفوظ اللساني فلذلك لم يرأي أكثر أهل المنظوم apa lam yura'i lam yura'i falidzalika lam yura'i aktsaru ahli al-manzumati fi fununil ulumi tajannubat tadmini wa ma syabahu min ad-dururati fi man fi manazimihim siyama arajizuhum siyama arajizuhum lianna qasdahum at-tahqiq fi manzumatihim at-tahqiq lianna qasdahum at-tahqiq fi manzumatihim wa tablighu ma'lumatihim baik tanggung tuh sampai asal nih summa inna tadminal ma'ar arudi summa inna tadminal arudiyina hadza غير التضمين الذي ذكره البيانيون نوعا من أنواع البديع فإنه مستحسن جدا وهو أن يضمن الشاعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه على أنه من الغير إن لم يكن ذلك مشهورا عند البلغاء لئلا يتهم بالأخذ والسرقة وإلا فلا حاجة إليه وقد بينته بيانا شافيا في شرحي على بديعية فانظره إن شئت نعم جزا الله خيرا التنبيهان ada dua tanbih yang perlu diperhatikan di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan kata Syekh Abdul Hamid Kudus Al-Makki rahimahullah taala al-awwal la yakhfa anna fi kalamih rahimahullah taala min uyubil qafiyah indal arudiyina at-tadminu at-tadmina ya Ini mesti belajar dulu ilmu arud, ya. Ilmu arud. Ini enggak samar lagi. Saya pun juga terus terang ya enggak terlalu menguasai ilmu arud ini. Dulu pernah belajar, tapi enggak serius. Enggak serius. Ilmu arud. Ya, layak fa fi kalami enggak ada diragukan lagi di ucapan beliau, ucapan Amriti kata Syekh Abdul Hamid rahimahullah taala min uyubil qafiyah indal arudin at-tadmin. Tadmin yang ada di ucapan beliau ya. Tadmin nanti akan dijelaskan itu. Ada aib, ada sedikit celah. Ya. Ada sedikit celah di qafiyah. Ya. Itu di akhir baitnya itu menurut ulama ahli arud. Ya. Wa huwa kama fi kitabi sebagaimana di kitabku Fathul Jalil Al-Kafi fi fil Arud wal Qawafi dan juga di kitabku Syarhul Khazrawiyah. Ini beliau ahli ilmu arud, ahli ilmu bahasa ya. Syekh Abdul Hamid. Sampai beliau tahu nih Syekh Amriti ini keliru. Gitu. Padahal kata beliau Syekh Amriti itu apa? Ya. Ayatun. Ayat dari ilmu, dari Nadom. Nah, ta'liku qafiyatin al-baitil awwali bi sadril bait. Ya. Baik. Yaitu mengaitkan ya akhir bait awal dengan sadr bait, dengan awal bait. Ya, yang setelahnya bi ayyaftakhira yaitu yang qafiyah bait awal itu ila yaftak bi ayyaftakhira ilaih membutuhkan sadr bait awal. Ya, fil ifadati dalam hal ifadah memberikan ya faedah kama huna sebagaimana di sini. Fa inna qawlahu karena ucapan al-Amriti wa ashhara. Ya. Ashhara. Alhamdulillahilladzi qad adhara ilmal usuli lil wara wa ashhara. Ya, itu kan dicocokin dengan sadral apa namanya? Ilat perhatikan di sini. Ini qafiyah di awal. Ya. Qafiyatul awal ini kan qafiyah awal. Ujung bait di awal. Muta'alliqun bima ba'dah. Itu muta'alliq dengan yang setelahnya. Wa huwa qawluhu 'ala lisani Syafi'i wa hawana. Ya. Baik. Wa summiya atau sama boleh juga tadminan. Ini dinamakan namanya tadmin. Li'anna sya'ira karena penyair yaitu al-amriti damman al-bait mengarahkan bait al-asaniya yang kedua ya makna al-awwali ke makna yang awal ya li'annahu la yatimu illa bisani karena bait ini enggak sempurna kecuali dengan yang kedua ya kan bait yang pertama alhamdulillahi qad adhara wa ilmal usuli lil wara wa asyara ah ini enggak sempurna kecuali menyempurnakannya apa memudahkannya menampakkannya ya itu lewat siapa ala lisan gitu kan walisan al-Imam Syafi'i ya walakin hadza jaizun namun sebenarnya ini boleh ya lil mutawalladina bagi karangan mutawallad ya bagi karangan muwalladin muwallad muwallad ini istilah orang-orang ajam yang ada di Andalus kaum muslimin ya yang ada di Andalus. Kaum muslimin yang ada di Andalus, mereka bukan orang Arab. Nah, mereka bukan orang Arab. Ya, ini boleh bagi kalangan muallad, ya, kaum muslimin non ya, kalangan ajam di Andalus, fi ghairil madahih asy-syi'riyyati. Pada selain pujian-pujian syair wal badi'at dan selain ya, pujian badi ilmu badi dan adab sastra, adabiyah. Ya, sawa al-madh sawaun al-madih madih itu maknanya memduh ya apakah itu pujian an-nabawi ya yang dipuji adalah pujian nabawi atau yang lainnya fahada la yajuz al-ityanu bihi hatta lahum namun ini sebenarnya enggak boleh untuk mengedatangkan tadmin seperti ini walaupun untuk mereka itu kalangan muwallad orang-orang ajam yang ada di Andalus. Wa amma nadhmu anwa'il ulum al-katsira adapun nadam berbagai ilmu jenis-jenis ilmu yang beragam, khususan terlebih khusus, ya, lebih ini adalah ahlul arajis, ya, para pakar, ya, ilmu rajas, ya, para pakar rajas, fil funun asyahirah, di berbagai, ya, cabang ilmu studi, ya, cabang bidang studi yang masyhur, semisal rajziyah, ya, semisal ar-rajziyah, alnya Allah dia lidin, yaitu semisal rajas ini, ya, rajas itu didatangkan dulu syair-syair orang Arab itu, ya, itu ujung-ujungnya nggak sama gitu. Syair Arab dulu sama kayak syair orang-orang Persia. Makanya kalau antum banyak baca syair-syair orang di yang santri senior di, ya, apa namanya, yang dibawakan oleh Ibnu Aqil, itu kan ujungnya enggak sama. Nah, akhirnya didatangkan rajas. Didatangkan rajas biar lebih enak, biar lebih teratur. Ya. Taib. Fa yajuzu lahum hadza tadminu. Maka boleh tadmin semisal ini bagi mereka. Kamsalihi. Ya, bila syakin wala raibin. Ya. Tanpa ada keraguan lagi. Wa ma firtikabihi min aibin. Adapun yang ada celaan, ada sedikit aib dari bait ini, yang beliau terjatuh ke dalam celaan dalam bait ini, li'anna man nazama fi ilmin minil ulum, karena orang yang menazamkan ilmu apapun, innama qasada, yang dia tujukan adalah hasral alfat. Ya, untuk membatasi lafaz, enggak, biar enggak kepanjangan. Wadabtul ma'ani, ya, untuk menetapkan makna. Ya, semakin mengukuhkan makna. Li tahsilil muqtada al bayani. Untuk mendapatkan apa sih yang dituntut dari bayan. Ya, dari penjelasan itu. Wa tashil al malfut al lisani. Juga untuk memudahkan apa yang dilafadzkan lewat lisan. Fadzidza dikalam yura'i aktsaru ahli al manzumat. Oleh karena itu, kebanyakan ahli nazam itu enggak bisa menjaga, ya, fil fununil ulum, dalam berbagai ilmu enggak bisa menjaga tajannubal tadmin, untuk menjauhi tadmin semisal ini. Wa ma syabahahu, dan yang semisal minad darurat fi manazimihim, ya, karena memang darurat dari nazam-nazam mereka, siyama arajizuhum, terutama rajas-rajas mereka. Li anna qasdahum at-tahqiqu fi manzumatihim wa tabrigu ma'lumatihim, karena tujuan mereka hanyalah ingin mentahkik, memastikan, ya, dalam manzumah mereka, dan mentablik, ya, menyampaikan maklumatnya. Taib. Thumma inna tadmin al-arudiyin hada ghairut tadmin alladhi dakarahu al-bayaniyun. Kemudian tadmin kalangan ilmu arud, ya, semisal ini, itu bukanlah tadmin yang disebutkan kalangan ulama ahlul bayan. Nau'an min anwa'il badi'ah, ya, yang merupakan salah satu macam dari pembagian ilmu badi'. Ilmu badi', ya, itu ilmu yang di situ untuk mengatur cara membentuk kalam, ya, setelah menjaga mutawakoh dan keselarasan dalalahnya, ya, untuk semakin memperindah lah. Ya, antum maupun Ustaz Yusuf ada kan pembahasan ilmu badi'? Ada, ya. Mas Monto belum, nggak masuk berarti. Dibahas. Ah. Santri yang lama udah, ya, udah selesai kan sama Ustaz Yusuf pelajaran balaghah. Nah, mana lagi tadi? Ya, fa innahu mustahsanun jiddan. Ini bagus sekali, ya. Wa huwa ayudam min asy'ir, itu penyair mengarahkan syai'an min syi'ril ghair, ya. Sesuatu dari penyair milik orang lain. Ma'atanbih, dengan tetap memberikan, ya, peringatan, dengan tetap memberikan informasi ala annahu minal ghair, bahwasanya syair yang diambil itu adalah milik orang lain. In lam yakun dzalika masyhuran, apabila syair tersebut enggak masyhur. Ya. Indal bulagha, menurut kalangan ulama ahli balagha, li'alla yuttahama bil akhdi wasariqati, supaya dia tidak dituduh, ah, ini ngambil syair orang lain nih. Nyuri syair orang lain. Wa ila tamun, kalau itu enggak masyhur, fala hajata ilaih. Ini enggak perlu lagi di sini dijelasin. Qad bayantuhu bayanan syafian, ya, fi syarhi ala badiati fanzurhu in syi'ta. Saya telah menjelaskan ini dengan penjelasan yang menyeluruh, ya, yang cukup di badi'ah saya, di badi' saya, di kitab badi' saya, silakan di situ lihat kalau engkau mau. Masya Allah, susah. Udah kebayang deh pembahasan kitab beliau. Asani, tanbih yang kedua. Nah, tanbih yang kedua di sini. Nah, siapa di sini? Riyandi, Riyandi. Ayo baca Riyandi. Ayo, santri baru, Riyandi. Bismillahirrahmanirrahim. Waqara asyarih rahimahullah ta'ala. Asani, assalatu wassalamu ala sayyidil arami matlu'ubani famib mayadudnu ala tarabihima ba'da sana'i arjamiri ara'a'ra aralmuruki arjadili alalmaliki aralmaliki arjadili jadna wa'ara khobarun kutnu karamin la yubda'u fihi bidhikrillahi ta'ala tuma bisbisarati alaiya fahuwa akta'u wa akta'u. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan di sini, assalatu wassalam ala sayyidil anam, selawat dan salam kepada penghulu makhluk. Matluban adalah suatu hal yang dituntut, ya, suatu hal yang dituntut. Beliau mengucapkan selawat gak di sini, di mukaddimah, ya, enggak ya, nah, enggak ya, langsung alhamdulillahilladzi qad adzara ilmal usuli lil wara wa asyara ala lisani syafi wa hawana. Enggak ngucapinnya. Ada enggak selawat? Hah? Di awal ada enggak? Tak ada. Enggak ada di awal. Ya. Ada enggak? Enggak ada. Beliau berselawat baru nanti di akhir kalau enggak salah. Baru summa salatullahi wa ma'salamih ala nabiyyi wa alihi wa sahbih. Tah, itu baru. Ya, terus lanjut. Fahuwa wa in kana dha'ifan ya'muru bihi fadailul a'mari. Belum. Wa mimma yadullu ala talabihima. Di antara yang menunjukkan akan dituntutnya selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da sana'i al-jamil ala. Ya, setelah pujian ya yang indah, yang paling tinggi kepada alal malik, kepada Allah al-jadil jalla, ya, jalla ala. Ya, khabarun di antara yang menunjukkan adalah sebuah hadis. Kullu kalamin, setiap ucapan la yubda'u fihi bi dzikrillah ta'ala, yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, summa bi salati alayya, kemudian tidak dimulai dengan berselawat kepadaku, fahuwa akta, maka kalam tersebut terputus. Ya. Terputus dia. Terputus barokah. Terus fahuwa fahuwa wa in kana dha'ifan ya'muru bihi yu'muru bihi fadailul a'mari fadailul a'mal fadailul a'mari dhakarahu arba ju'uri yu dhakarahu arba ju'uri yu al-bajuri fi kifayatil awami wa ghairihi. Baik, nah hadis ini walaupun dhaif yu'malu bih namun tetap diamalkan fadailul a'mal, ya, ya, dalam rangka ini apa namanya fadailah maf'uli ajli, ya, lima yuk malubih gitu. Kenapa diamalkan? Ya karena fadailul amal, karena ini bagian bab dari fadailul amal. Jadi boleh hadis dhaif itu diamalkan pada bab fadailul amal, anjuran untuk beramal, ya, bukan pada bab akidah, ya. Bahkan para ulama mengatakan boleh membawakan hadis dhaif dalam bab akidah selama punya syawahid. Makanya kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, enggak ada satu kitab akidah pun sejak zaman salaf yang tidak ada hadis dhaif. Pasti ada hadis dhaifnya. Kenapa? Karena di situ pasti ada ayat atau ada hadis sahih. Ya. Makanya jangan heran. Al-Imam Al-Bukhari atau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan yang lainnya dari kalangan a'immah kita membawakan di kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah mereka itu ada hadis dhaifnya. Paham ke sini ya? Nah itu. Yang kedua, hadis dhaif tersebut tidak dhaif jiddan. Nah yang ketiga, perhatikan, ya, hadis dhaif tersebut disampaikan dengan sigho tamrid. Ruwiya, diriwayatkan. Kila, bukan dengan sigho jazm. Sigho jazm itu apa? Qala, rawa, gitu. Namun ada juga ulama yang membolehkan. Ya intinya hadis dhaif enggak mutlak disingkirkan. Makanya Imam Ahmad mengatakan ala hadisu ad-dha'ifa ahabu ilayya min ra'i rijal. Hadis-hadis dhaif lebih saya sukai daripada pendapat orang. Gitu. Bisa dipahami sini ya? Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri di kitab beliau Kifayatul Awam dan yang lainnya. Terus wa qawluhu ta'ala wa rafa'na laka dzikraka. Ai la'udkuru illa la'udkaru. La'udkaru wa inla wa tudkaru ma'i kama fi sahih Ibnu Hibban wa qawlu imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum uhibbu an yuqaddima al-mar'u baina yaday khitabatihi ai bi kasril kha'i wa kunnu amrin wa kulli amrin wa kunni amrin tarabahu ghair ghairuha gimana sih hamdallahi ta'ala ghairuha hamdallahi ghairu hamda maf'ul dari yuqaddim ya maksud ghairuha hamdallahi ta'ala wa sana'a alaihi assalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan ini. Dan firman Allah Ta'ala wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutanmu untukmu. Ya, kami tinggikan untuk kau penyebutanmu wahai nabi. Maknanya apa? La udzkar illa wa tudzkaru ma'i. Maksudnya aku tidaklah disebutkan melainkan juga engkau juga wahai nabi juga disebutkan bersamaku. Sebagaimana ini terdapat keterangannya dalam Sahih Ibnu Hibban. Wa qawlu imamina, dan ucapan imam kita Imam Syafi'i rahimahullah taala. Perhatikan ya. Jadi Syekh di sini kan memuji Allah namun tidak berselawat. Ya. Ini ada kemungkinan berselawatnya itu di akhir. Berselawatnya benar di akhir. Kan beliau memang berselawat di akhir kan? Nah, itu. Baik. Walaupun nanti ada lagi nanti catatan dari pensyarah di sini. Dan ucapan imam kita Imam Syafi'i uhibbu ayuqaddima al-mar'u baina yadi khitbatihi bikasril kha khitbah. Saya menyukai seseorang memulai di hadapan khitbahnya ya dengan dikasrahkan huruf kha, dan di setiap perkara yang dia inginkan maupun yang lainnya dia saya sukai dia memulai hamdallah wa sana alaihi ya. Wassana'a alaihi as-salata wassalama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menyukai di seseorang memulai dengan memuji Allah, menyanjungnya, berselawat dan salam kepada nabi. Ya, terus wal qiranu bainahuma matlubun lil dhahiri qawlihi ta'ala sutnu alaihi wa sallimu taslima. Nah, wa qiran menyertakan di antara keduanya. Menyertakan di antara keduanya maksudnya apa? Ya, antara selawat dan salam itu adalah perkara yang dituntut berdasarkan lahiriah firman Allah Ta'ala sallu alayya alaihi wa sallimu taslima inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya berselawatlah kalian padanya dan ucapkanlah salam padanya. Terus lanjut wa ifradu ahadihima anil akhiri makruhun. Nah, memisah satu dengan yang lain hanya selawat saja, hanya salam saja. Itu maksudnya itu makruh. Terus li zahiril ayati al-madkurati aidon. Ah, berdasarkan zahir dari ayat itu juga. Terus wanadimu rahimahullahu ta'ala qad tarakahuma huna wa jawabu anhu yahtamiru annahu iktafa bi dzikrihima fi akhiri atau urjuzatihi haitsu qara sammata hunaka ya. Dan mana tadi wanadhim al-amriti di sini Allah Ta'ala qattarakahuma meninggalkan selawat dan salam di sini di muqaddimah wal jawab jawabannya adalah ayah tamir ada kemungkinan in annahu ittafa beliau sudah mencukupkan dengan menyebutkan bi dzikrihima salat dan salam itu di akhir ya urjuzahnya. Di akhir nanti syairnya itu di nadzam ini haitsu qala sammata di mana beliau berkata di sana di situ alhamdulillahi ala itmamih summa salatullah ma salamih ala nabi ila akhir. Ah, panjang kali ya, udah cukup kali ya. Ah, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.